Kalau soal fans, saya nggak terpikir seperti ini. Tapi banyak yang bilang, katanya fans Bang Yan tuh banyak, katanya besar banget gitu. Akhirnya saya terpikir, sebulan belakangan ini jadi terpikir, oh besar banyak ya. Oke, kalau gitu kita buktiin yuk. Suatu saat kita kumpul bareng, kita pecahin rekor jumlah penonton terbesar di dunia. Siapa tahu ada promotor yang sableng yang mau ngumpulin orang sebanyak yang pers tulis biasanya. Buktiin deh kalau memang apa banyak fansnya. Saya ingin nyanyi bareng-bareng bongkar dengan 4 juta orang penonton dengan lagu pintu, lagu apa mesraan bareng-bareng nyanyi. Saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia betapa kayanya dengan kulinernya, dengan keseniannya. Indonesia begitu kaya dengan silaturahim, dengan nilai-nilai kasih sayang. Indonesia lagi pengen bergegas untuk bebersih nih. Nah, nggak tahu kapan, tapi saya ingin sekali bukan cuma sekedar ngomong gitu. Kalau memang besar, kalau memang banyak fansnya katanya, ayo kita kumpul kapan, di mana tempatnya, cari di mungkin di Halim kek, di airport kek, apa mungkin di mana yang tempatnya nampung 4 juta orang dengan manusiawi, bukan dengan asal numpuk begitu aja, tapi bagaimana orang nggak terganggu. Ini menjadi mimpi kalau dibilang mimpi. Nah, pertanyaannya, apakah terpikir seperti ini? Saya nggak pernah terpikir. Saya nggak pernah mikir bahkan seperti ini jadinya. Saya bisa nyanyi aja udah bersyukur. Tiba-tiba dapat apresiasi sedemikian besar di Indonesia lah. Kenapa saya berani ngomong di Indonesia? Karena saya setahun ini jalan keliling di beberapa kota, di beberapa pesantren itu. Hampir rata-rata setiap konser ada 20 ribu, 30 ribu orang. Terus kemudian anak saya Facebook apa ya, ada fans page gitu, ada 4 juta di situ. Lalu di Twitter saya sendiri ada 600 ribu orang lebih. Ini apa, saya kadang-kadang Tuhan memberikan apa ini gitu. Nah ini kan sayang kalau cuma di atas kertas. Ayo kapan kita ketemu deh. Judulnya nyanyian raya, nyanyian bersama, nyanyian cahaya, nyanyian besar, nyanyian akbar. Bayangkan lebih dari jutaan orang nyanyi bareng gitu. Nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng gitu. Biar dunia juga lihat bahwa di Indonesia ada manusia, ada orang yang memang ingin berbicara. Sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR, wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini dari Sabang.